Reggae musik yang indah, reggae musik ku cinta, reggae musik yang sangat indah. Serukan pelepasan sempurna ya. Nirwana menjadi ladang dunia, kesembuhan kan menjama dan robohkan dosa-dosa gue. Redemption, redemption, redemption. Pidi dan pidi dan rasa pidi dan pidi dan pidi dan pidi. Taman memain kita jam, bagaikan api yang tak bisa padam. Berkobar di hati cinta yang tertanam. Babelan harus terbakar dan dipanggang. Oh far I, don't think it man. Siapkanlah tombakmu perisai dan pedang. Berikan semangat demi pembebasan. Merdeka merdeka tunjukkan kapalan. Harga mati, harga diri bangsa. Harga diri dalam jiwa bangsa. Bukan bangsa kuli, bukan bangsa tempe. Bukan bangsa budak atau juga bangsa api. Ingat pertemuan Asia Afrika. Ingat konferensi Asia dan Afrika. Ingat gerakan non-blok yang pertama, di mana Presiden Soekarno bersulang bersama Kaisar Haile Selassie. Marhen Abek Rastanaya Bingge. Berdiri